Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نويت تعلمها التعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع الحسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. فقال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله ومكسوز الأورات. Dan tujuan daripada membaca wirid waruhuha, dan ruhnya innama huwal hudur ma'allahi ta'ala fiha, yaitu seorang hamba bisa hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala tatkala membaca wirid-wirid tersebut. Fa'alaika bihi, maka atasmu untuk menghadirkan hati kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tasila ilaihi malam tasluk tariqah, dan kamu tidak akan sampai kepadanya malam tasluk tariqah selama kamu tidak mengikuti cara dan jalannya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya tujuan dan maksud serta itu adalah intisari dan roh daripada zikir-zikir, wirid-wirid yang kita baca adalah hati kita hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca La ilaha illallah, dihadirkan di hati kita makna wirid, makna zikir yang kita baca. Tiada Tuhan sama sekali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, La haula wa la quwata illa billah, tidak adalah kekuatan dan tiada daya kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ketika kita membacanya dengan hadirnya hati kita, dengan khusyuknya hati kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang paling kita inginkan daripada membaca wirid. Kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan manfaat daripada zikir tersebut, kita akan mendapatkan kenikmatan, dan tentunya kita zikir kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hanya membaca zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tanpa ada hadirnya hati kita dengan Allah, tanpa ada khusyuk dengan Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, cuma gerakan di lidah aja membacanya, tanpa hati kita di situ hadir, tanpa hati kita faham dengan apa yang kita baca, walaupun kita katakan tidak lepas daripada pahala, tidak sepi daripada pahala, tapi tujuan yang utama kita tidak dapatkan, pahala yang sempurna tidak kita dapatkan. Sama aja seperti kita membeli buah-buahan, kita membeli jeruk, setelah kita bawa ke rumah jeruk tersebut, kita ambil kulit jeruk yang kita sudah kupas, kulitnya kita makan, jeruknya kita buang. Kita hanya mendapatkan kulitnya, intisarinya kita tidak dapatkan. Nah, intisari daripada wirid-wirid, intisari daripada zikir-zikir itu adalah husuknya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadirnya hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tafaqadu qulubakum inda salasa. Tafaqadu qulubakum inda salasa, coba cari hati kalian dalam tiga hal ini, apa hati kalian bisa khusyuk, bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan tiga hal ini, atau malah sebaliknya tidak ada hadir dan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan tiga hal ini, inda shalah wa inda qiraatil Quran wa inda zikrillah. Ketika kita sholat, apa sholat ketika kita membaca, kita hadir dengan hati kita, faham dengan apa yang kita baca, kita menghayati apa yang kita baca, khusyuk bersama Allah, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita ketika kita sholat, sehingga kita merasakan nikmat ketika kita melaksanakan ibadah sholat, karena kita betul-betul menghayati apa yang kita laksanakan, menghayati apa yang kita baca, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul di hadapan kita. Ubudullaha ka'annaka ubudillaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka dikatakan bersembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan di hati kalian seketika kalian ibadah seakan-akan Allah di hadapan kalian, maka minimal hadirkan di hati kalian seakan-akan di Allah berada di belakang kalian dan Allah Subhanahu wa taala melihat kalian ketika beribadah. Kita hadirkan itu di waktu kita sholat, di waktu kita ibadah, khususnya dalam tiga hal ini. Inda sholat, ketika qiraatil Quran, membaca Al-Quran, kita hadirkan maknanya, kita hadirkan dalam hati bahwasanya Quran ini adalah bacaan surat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ini adalah risalah minallah, kalamullah al-qadim, bukan sembarang bacaan, bukan sembarang kalam. Ini adalah kalam qadim, bukan kalam hadis, bukan makhluk, tapi ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hadirkan, kita akan merasakan ta'zim dengan Al-Quran. Ya Allah, ini bukan sembarangan ini. Quran ini bukan surat. Kita mendapatkan surat dari presiden, surat dari raja, kita hormati, kita muliakan, kita cium-cium, kita taruh di tempat yang muhtaram, kita simpan di lemari. Kenapa kok Quran tidak diperlakukan seperti itu? Kadang-kadang mereka memang mempunyai tipuan supaya orang Islam ini tidak menghormati Al-Quran. Salah satu caranya adalah diperbanyak Al-Mushaf, diperbanyak Al-Quran, sehingga ketika kita melihat banyak Quran di sana sini, seakan-akan Quran itu hal yang biasa, seakan-akan Al-Quran itu bukan sesuatu yang agung, padahal Quran itu mulia. Tidak boleh kita meletakkan sesuatu di atas Al-Quran selain Al-Quran. Kopiah tidak boleh kita letakkan di atas Quran, pulpen tidak boleh kita letakkan di atas Quran. Apapun, hatta kitab ilmu, kitab fikih, kitab hadis, tidak boleh ditaruh di atas Al-Quran. Apalagi barang-barang biasa, kunci ditaruh di atas Al-Quran, jam tangan ditaruh di atas Al-Quran, tidak, haram. Ihana bil Quran. Ya, kadang-kadang sampai mereka ini tidak terasa menghina Al-Quran ketika membuka lembaran Al-Quran, kadang-kadang pakai ludah buka lembaran Al-Quran. Ada kan? Padahal ini Al-Quran, lembaran Al-Quran. Coba misalnya wajah kalian dipegang oleh orang lain dengan dihisap dulu, sentuh dengan ludah, kemudian ditaruh di wajah kalian, penghinaan. Kalau itu kepada manusia, sesama manusia, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ini kurang menghormat Al-Quran, kurang takdim kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak memberi. Kalau kita betul-betul mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, Quran akan memberi sesuatu yang banyak kepada kita. Sebagaimana Al-Quran memberikan sesuatu yang banyak kepada mereka-mereka yang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ikrimah bin Abi Jahal ini kalau memegang Al-Quran sambil mengatakan, dengan hadirnya hati, dengan menghayati apa yang dia pegang, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ya Allah, ini yang aku bawa, ini adalah kalamnya Allah, kalam Tuhanku, kalam yang agung, kalam yang mulia, kadang-kadang sampai pingsan mengucapkan kata-kata tersebut. Seakan-akan tidak percaya, ya Allah, ternyata kalamnya Allah ada di tanganku. Menghayati kebesaran dan keagungan Al-Quran. Sehingga mendapatkan apa yang didapatkan oleh beliau. Inda sholah, wa inda qira'atil Quran, wa inda zikrillah. Dan ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kita, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita. Fazkuruni azkurkum. Hai wahai hamba-hambaku, fazkuruni, sebutkanlah aku. Azkurkum, maka aku akan sebut kamu. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Sesuatu yang mulia kalau kita diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada tokoh masyarakat atau ada ulama di atas mimbar, di tengah-tengah menyebutkan nama fulan, menyebutkan nama fulan, presiden menyebutkan nama fulan di televisi, bangga kan yang disebut. Wah, nama ana disebut, nama kamu disebut oleh presiden, nama kamu disebut oleh ustaz fulan, bangga. Disebut dengan kebaikan, dipuji, kita bangga. Kalau itu yang memuji orang biasa, makhluk biasa, bagaimana kalau kita yang disebut ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Sya'nuhu, yang menyebut nama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kebanggaan luar biasa. Macam aqamun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahu yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaika wahasyahutuhumu rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam satu tempat, dalam satu majlis, dalam satu masjid, mereka di situ tidak berkumpul kecuali untuk membaca Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tadarus, membaca Al-Quran, kecuali di situ nantinya akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam hati. Ketika kita membaca Al-Quran, zikir, mengingat Allah dengan hadirnya hati, kita akan mendapatkan hati kita ini senang, tenteram, enak. Wahafathumul malaika. Dan ketika itu mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berkumpul mereka untuk membaca Al-Quran, di sekeliling mereka itu semuanya malaikat-malaikat. Kita ini duduk ketika itu bersama malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk-duduk misalnya dengan menteri-menteri, kita duduk misalnya dengan ulama-ulama besar, dengan habaib besar, dengan wali-wali Allah, dengan kiai-kiai besar, kita bangga. Wah, alhamdulillah kita bisa duduk bersama mereka, kita bersama. Ini duduk sama siapa? Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita hadirkan dalam hati. Ini bukan fadilah yang biasa. Wahasyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diselimuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan terakhir, zakarahumullahu fiman indah. Dan mereka akan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Satu persatu disebut. Zakarahumullahu fiman indah. Ini adalah yang paling afdal, yang paling utama daripada yang sebelumnya. Disebut, diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Oleh karena itu, kita harus punya wirid. Harus punya waktu tertentu kita baca zikir, kita baca Al-Quran, ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala di situ, supaya hati kita ini bersih, hati kita selalu nyantor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man lah lahu wirid fahuwa kirid, katanya Habib Abdurrahman Segaf. Beliau berkata, barang siapa seorang tidak punya kebiasaan membaca zikir, tidak punya kebiasaan membaca wirid, fahuwa kirid, sama aja dia dengan monyet, sama aja dengan kera. Harus. Abu Ali Ad-Daggaq mengatakan, al-waridat ta'ti min haisun aurat. Ketahuilah bahasanya waridat min Allah, sesuatu yang datang dari Allah SWT ke dalam hati kita. Kadang-kadang kita ketika hadir majelis ta'lim, ketika hadir majelis zikir, kita mendapatkan ketentraman dalam hati. kita mendapatkan lintasan hati yang baik. Kita kepingin hidayat, kepingin berbuat baik kepada Allah. Ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, kita ingin berubah, kita ingin semangat beribadah, ingin sudah tidak mau melakukan maksiat. Ketika kita hadir, ingat sama Allah itu, taubat. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kalau sudah keluar dari majelis, ketemu dengan keluarga, kadang-kadang apa yang kita dapatkan di hati kita di majelis hilang. Apalagi kalau sudah nyetel TV, apalagi kalau sudah yang disetel dandutan musik, apalagi perempuan buka aurat, hilang semuanya. Makanya ketika seseorang daripada kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaktu wa halaktu, aku binasa ya Allah, aku binasa ya Allah, apa yang terjadi kepadamu wahai fulan? Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika aku duduk di depanmu, di hadapanmu, aku akan selalu ingat kepada Allah, aku ingat dengan akhirat, aku ingat dengan kenikmatan surga, aku ingat dengan azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Senang rasanya hati itu, tentram, hati ini selalu semangat untuk beribadah, semangat untuk bertaubat, tidak mau mengulangi maksiat lagi. Tapi kadang-kadang ketika selesai majlis, aku pulang ke rumahku berkumpul dengan keluarga, hilang itu ya Rasul. Aku merasa bersalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada beliau, "Lautakununa malama dumtum alaihi la safahatkumul malaika fit turuq au kama qala." Jika kalian berada dalam keadaan di rumah seperti halnya ketika kalian berada di waktu di depanku, di hadapanku, di majelis, tidak berubah, tetap hati itu seperti itu, malaikat-malaikat akan turun ke bumi dan malaikat-malaikat tersebut akan bermusyafah kepadamu, akan cium tanganmu. Jadi itulah yang membuat manusia tidak mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah, karena lakin sa'a wa sa'a, kadang kita ingat kepada Allah, kadang kita lupa kepada Allah. Yang muskilah ini kadang yang lupa-lupa terus, tidak pernah ingat kepada Allah SWT. Kalau masih sa'ah kita ingat kepada Allah, sesaat juga kita lupa kepada Allah, masih mending. Kadang sehari-harinya ini tidak pernah ingat sama Allah. Uang di hatinya, di otaknya selalu uang, uang, uang. Bagaimana supaya mendapatkan uang, untung duniawi, uang. Tapi tidak pernah dihadirkan Allah. Padahal yang memberi uang siapa? Allah. Yang menakdirkan dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan dan menghalangi dia mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jangan kamu meminta kepada selain Allah, jangan kamu minta pertolongan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang memberi adalah Allah, yang bisa memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada orang, jangan harap kepada manusia. Ini manusia, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi, zat yang maha perkasa, zat yang maha mampu memberikan apa yang kita inginkan. Semua yang kita inginkan pun kita akan bisa kita kedapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan. Nanti kapan ingat sama Allah? Kalau sudah sakit baru ingat. Kalau sudah kena kanker, Allah, Allah. Kalau sudah sakit gigi, Allah, Allah. Kalau sudah sakit perut aja, Allah, Allah, ya Allah, baru zikir. Kasih sembuh sama Allah ya. Anak kasih ente sembuh. Lupa lagi sama Allah SWT. Yang kasih sembuh siapa? Allah SWT. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Dan jika aku sakit, Allah lah yang memberiku kesembuhan, bukan dokter. Jangan dikira dokter, jangan dikira kalian sebabnya ada, kalian dapat sembuh karena obat. Obat itu hanya sebab. Kalian minum obat kalau Allah tidak mau kalian sembuh, tidak akan sembuh. Kalian tidak perlu minum obat kalau Allah menginginkan kalian sembuh, kalian bisa sembuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi, Allah Subhanahu wa taala yang maha. Semua kebaikan dan keburukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatnya di saat nah ini. Ta'arraf ilallah fir raha. Ya'rifkah fi siddah. Rasul memberi nasihat kepada kita. Kenalkan diri kalian kepada Allah, atau kenalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian dalam keadaan nikmat. Di saat kalian dalam keadaan sehat, di saat kalian dalam keadaan aman, ya'rifka fi siddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal kepada kalian di saat kalian dalam kesulitan. Allah akan ingat kepada kalian di saat kalian mendapatkan percobaan, di saat kalian dalam keadaan sakit, di saat kalian dalam keadaan takut, Allah akan membantu, Allah akan menolong, Allah akan ingat kalian, tidak akan kalian dilupakan oleh Allah. Tapi syaratnya, ta'aruf ilallah firraha. Syaratnya yang penting ketika kalian dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan enak, jangan lupa kepada Allah SWT. Maka Allah tidak akan melupakan kalian dalam keadaan kesempitan. Nah, ini indah as-shalah, wa indah zikrillah, wa indah qiraatil Quran, wa indah zikrillah. Imam Hasan Basri mengatakan, fa in wajadtum fi dzalika halawah wa illa fabku ala qulubin mahjubatin anillahi wa rasulih. Kalau kamu dalam keadaan tiga hal ini, kamu bisa mendapatkan kenikmatan, rasa nyaman, enak, nikmat. Ketika sholat enak, nikmat. Ketika baca Quran, nikmat. Ketika zikir, nikmat. Wa illah, kalau tidak, fabku ala qulubin mahjubatin anillahur. Kalau tidak mendapatkan nikmat dalam tiga hal ini, tangisilah hati kalian. Berarti hati kita ini hati yang mahjubah, terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti ada sesuatu di hati kita. Kalau ada seseorang mengatakan, aku sholat tidak pernah nikmat, aku baca Quran tidak pernah nikmat, aku juga zikir kepada Allah tidak pernah nikmat, bukan Qurannya yang salah, bukan zikirnya yang salah, ini zikirnya tidak mujarab, ini zikirnya ini yang salah, yang membaca. Hati kita mungkin perlu diperbaiki. Hati kita mungkin sudah lupa daripada Allah, sering mengingat dunia, sering mabuk dengan dunia. Tidak mungkin berkumpul cinta dengan dunia dengan cinta kepada Allah dalam satu hati. Kalau sudah seseorang dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada dunia, otomatis akan hilang kecintaan kepada Allah, akan hilang ingat kepada akhirat, akan hilang ingat kepada kematian sekalipun. Dan itu musibah. Orang kalau tidak ingat mati, musibah. Kadang-kadang di saat kita mengantarkan jenazah, barusan kita lewati jenazah di sini, melihat jenazah tidak ada perasaan apapun, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan ingat, ya Allah, sebentar lagi bisa jadi ana yang dipanggil, bisa jadi waktunya. Ya Allah, ana belum sempat taubat. Ya Allah, takutnya ana jangan-jangan besok ana juga dipanggil oleh Allah. Ya Allah, itu orang sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi zikir, tidak bisa lagi membaca Quran. Ana alhamdulillah masih ana diberi kesempatan oleh Allah. Ana mau semangat sebelum ana dipanggil juga oleh Allah. Semangat untuk cepat-cepat sholat, cepat-cepat ibadah, zikir kepada Allah. Tidak ada perasaan sama sekali. Melihat jenazah sama seperti melihat mobil lewat, kendaraan lewat. Na'udzubillah. Ini artinya, tandanya apa? Hatinya sudah keras. Hatinya sudah tidak bisa, sama seperti seorang yang sakit. Orang sakit keras, orang sakit dikasih apapun tidak akan merasakan nikmat. Dikasih dia gulis, sate sekalipun, tidak ada rasanya, hambar semuanya. Kenapa? Karena badannya sakit. Begitu juga jika hati kita sakit, jika hati seseorang sakit, mau baca Quran, mau apa, ya tidak akan nikmat. Berarti karena apa? Ada penyakit yang ada di hati kita, kita bersihkan. Bukan yang salah adalah Qur'annya, zikirnya. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, katanya Habib Abdul Haddad, yang penting dalam mengaji, dalam membaca wirid, berzikir adalah hudur ma Allah, khusyuk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Tabarak, di awal surat Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kematian, zat yang menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah yang dahulu kita-kita ini tidak ada menjadi dilahirkan dan kemudian kita berada di alam dunia ini? Dan nanti di saat waktunya kita pun akan dipanggil Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, dan kita akan ada di alam barzah. Semuanya itu apa? Keinginan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Kita diuji di dunia ini. Jangan dikira kita ini hidup di dunia untuk senang-senang, foya-foya, lalai daripada Allah SWT. Kita ini diuji. Orang-orang terdahulu ini menjalani kehidupan dunia itu dengan keadaan takut. Takut dengan nanti bagaimana di akhirat, bagaimana di kuburnya, bagaimana di barzahnya, bagaimana dia dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara mereka yang mengatakan laulam talid ummi ya laitani lam talid ummi. Coba andai kata ibuku tidak melahirkanku. Ya laitani hajaran yurma, coba andai kata aku itu batu yang dilempar. Ya laitani ta'iran yurba, coba andai kata aku ini adalah burung yang disembelih. Karena apa? Karena takutnya. Coba mereka adalah burung, coba mereka adalah batu, mereka tidak akan mendapatkan atau tidak akan menjalani keadaan di hari kiamat. Tidak akan menjalani siratul mustaqim, tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, mati selesai sudah. Itu hewan, itu batu. Mereka berangan-angan dari takutnya menghadapi akhirat, menghadapi kematian, sampai berangan-angan menjadi batu, tidak dilahirkan oleh ibunya. Kita tenang-tenang aja, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Seakan-akan selesai, mati sudah selesai, tidak ada apa-apa di alam barzah, tidak ada apa-apa di kubur. Ada mungkar nakir, fitnah pertama di kuburan nanti. Pertama kali dipendam tanah kubur kita, nantinya akan datang dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ akan ditanya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka. Fitnah pertama. Kalau kita bisa menjawabnya akan menjadi baik. Kalau tidak kita bisa menjawab atau menjawabnya dengan keraguan, tidak lancar, pertanda itu sesuatu yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu baru awal. Belum tahap-tahap yang seterusnya, panjang perjalanan di akhirat nanti. Kita hanya singkat sebentar aja. Kun fid dunya gharib, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Nasihat Rasul kepada Sayyidina Abdul Umar, jadilah, jalanilah kehidupan di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing, musafir, atau seakan-akan kamu menyeberang aja. Menyeberang memang betul-betul singkat. Apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jalani hidup di dunia ini seperti seorang yang asing atau musafir. Sayyidina Abdullah bin Umar yang diberi nasihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya adalah khudh min sihatika limaradik. Ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu nantinya. Umpung masih sehat, kita bisa hadir majelis, kita bisa hadir sholat jamaah, kita masih bisa baca Quran, masih kita bisa sholat sunnah, bisa puasa. Umpung masih sehat sebelum kita kena stroke, kena ini dan lain sebagainya, macam-macam penyakit sekarang ini. Wahud min hayatika limautik. Dan ambillah kesempatan hidupmu itu sebagai persiapan, sebagai bekal untuk kematianmu nanti. Semuanya akan mati dan semuanya akan yakin pasti mati. Tidak ada sesuatu yang meragukan kematian. Itulah yang dikatakan oleh Allah SWT. Rabbut rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin yang mau dinamakan yakin sama Allah SWT. Disebut dengan yakin. Kenapa? Semua makhluk meyakini akan mati. Siapapun. Kalau tidak ada, ya ada makhluk yang yakin tidak mati. Itu orang gila berarti. Tidak waras akalnya. Orang yang normal pasti meyakini, pasti akan mati. Loh, kok mereka yakin mati, kok tidak persiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian tersebut? Mereka yakin akan dikubur, kenapa kok tidak persiapan? Kok mau dia yang dipersiapkan kehidupan di dunia dia sibuk memikirkan bagaimana mempunyai rumah, rumahnya bagaimana supaya mewah, besar, luas, bagaimana supaya lengkap perabotannya, televisi harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Padahal sebentar belum mendapatkan cita-cita dan keinginannya sudah mati dikubur. Kuburannya kosong, tidak ada apa-apanya. Mestinya orang berakal mikir, kalau ana seseorang yang normal mempersiapkan kehidupan di dunia, wah kepingin punya rumah ini, mestinya lebih dia persiapkan lagi. Tidak apa-apa, kita katakan siapkan, itu beli rumah ini, tapi jangan lupa. Jangan lupa rumah inti nanti yang di barzah, jangan lupa rumah inti kuburan. Lengkapi rumah inti kuburan. Terangkan, luaskan. Usahakan kuburan nanti itu rumah abadi kita nantinya kan, itu rumah yang lama kita tempati nanti. Kita usahakan supaya nanti kita tenang di kubur kita. Kenapa? Senang. Kenapa? Karena luas, bercahaya, nikmat, raudhah min riyadil jannah. Jadi raudhah kebun daripada kebun surga, bisa bertemu Rasul, sahabat, bisa bertemu wali-wali Allah SWT, orang-orang soleh yang lain yang sudah mendahului kita. Nikmat apa enggak? Nikmat. Rumah kita nikmati, kita mewahkan nantinya di kubur. Kita mewahkan dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Ini sibuk dengan membuat rumahnya dan tempat tinggalnya mewah dan lengkap dan luas, tapi tidak memikirkan rumah kuburnya dia, tidak memikirkan alam barzahnya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Kalau kita tidak nikmat dalam tiga hal itu, berarti mahjubin anillah wa rasulih. Berarti hati kita terhalangi dari Allah, hati kita terhalangi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Harus kita perbaiki, harus kita obati. Jangan kalian sakit gigi atau kalian sakit perut langsung pergi ke dokter, tidak kalian akhir-akhirkan, tidak kalian undur-undur cepat-cepat ke dokter dan dikatakan kepada dokter, kamu harus minum obat ini begini begini begini, kalian semuanya turuti untuk mendapatkan sembuhan, sedangkan hati kalian yang sakit tidak pernah diobati, tidak pernah dipikiri, tidak pernah usaha untuk memperbaikinya. Obati, usahakan untuk diperbaiki dan diobati. Hati yang sakit ini madaratnya akhirat. Kalau kita sakit perut, kalau kita sakit gigi, misalnya kita tidak diobati, kita akan mendapatkan madarat dan bahaya hanya di dunia, hanya sakit di dunia. Tapi kalau hati kita yang sakit, na'udzubillah, man kana fi hadhi a'ma fahuwa fi akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang di dunia hatinya dia buta, hatinya sakit, maka di akhirat nantinya akan lebih buta lagi, akan lebih sakit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada pikiran untuk membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Hadir majelis taklim, hadir ya majelis ulama, majelis zikir, baca Quran dengan khusyuk, sholat, berusaha dengan hudur. Sedikit-sedikit akan terobati, sedikit-sedikit akan kita mempunyai hati yang sehat. Kalau sudah hati kita sehat, kita sholat nikmat, kita baca Quran nikmat, kita ibadah nikmat, kita menolak, tidak pakai dipaksa untuk menolak maksiat, dengan sendirinya kita tidak suka dengan maksiat. Kalau punya hati yang sehat. Oleh karena itu mereka coba, ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka khusyuk dalam sholat mereka, nikmat dalam sholat mereka, sampai kadang-kadang yahsullahum istighraq, sampai lupa dengan keadaan yang di sekitarnya, sampai tidak merasa dengan apa yang terjadi di sekitarnya ketika mereka dalam keadaan ibadah, ketika mereka dalam keadaan sholat. Sehingga sebagian di antara mereka ketika dalam keadaan sholat, tiang masjid jatuh, tiang masjid rubuh, sama sekali tidak sadar. Sadarnya habis sholat baru sadar. Oh Allah, rubuh. Kapan rubuhnya? Padahal waktu sholat baru. Tidak terasa sama sekali, suaranya keras. Kita kadang sholat baru nyamuk sedikit, ributnya. Lalat lewat. Kadang-kadang di hajim majelis ini, ketika kita hadir majelis, ada orang lewat sedikit, noles semuanya. Suara bas, noles semuanya. Kurang hadirnya. Mereka dengar suara di saat sholat, sama sekali tidak merasa, tidak merasa mendengar, bahkan tidak terganggu sedikit pun. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sampai-sampai kalau sholat itu istighraq ma Allah subhanahu wa ta'ala, sampai lupa mayadri kam yusalli. Lupa berapa kali, berapa rakaat dia sudah melaksanakan sholatnya. Sampai lupa apa yang harus dia lakukan ketika itu, apa sudah ruku, apa belum. Bukan lupa karena mengingat dunia, bukan lupa karena mengingat makanan seperti kita, ngingat ini, ngingat itu, tapi lupa karena khusyuk kepada Allah SWT. Itulah yang terjadi kepada kakeknya, Nabiuna Muhammad SAW. 5 kali Rasul SAW sujud sahwi, 5 kali Rasul lupa dalam sholatnya. Karena lupa, karena apa? Karena istighraq ma Allah, karena khusyuk dan hudur dengan Allah SWT, sehingga lupa dengan kejadian yang di sekitarnya, bahkan lupa dengan apa yang dia lakukan sendiri, karena khusyuk. Kadang-kadang kalau inti seseorang dipanggil oleh raja di istananya jam sekian, wow, dia persiapkan jauh-jauh hari. Raja di istana secara khusus, undangan khusus. Ketika dia masuk ke raja, hanya mungkin cuma 5 menit 10 menit aja menghadap, dia menghadap raja dengan menghormat takdim kepada beliau. Kadang-kadang keluar daripada istana raja ditanya, tadi kamu di dalam istana sama raja itu siapa aja yang hadir? Iya ya, siapa tadi, lupa nah. Kenapa? Tidak fokus. Fokusnya sama siapa aja? Hanya sama raja aja. Ada apa? ada apa yang di sekitar ente di istana tersebut? Apa ada televisi? Apa ada lemari? Apa anda? Wallahu a'lam. Anda tak tahu ada apa yang sekitar anda. Anda hanya fokusnya sama raja. Kalau ini cuma raja, makhluk biasa, bagaimana seorang wali Allah? Bagaimana orang soleh ketika khusyuk dengan Allah SWT? Tak merasa dan tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Istighraq ma Allah Subhanahu wa taala. Rabi' bin Khaisam, murid daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tabi'i minat tabi'in, seorang tabi'in. Ketika dia lewat untuk berangkat ke rumah gurunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia melewati melewati gudang las, ya, orang bikin las itu. Jadi di saat lewat toko tersebut, gudang tersebut, dia melihat api yang dibakar. Itu langsung ummi alaih, langsung pingsan di tengah jalan. Jadi bukan hanya tidak sadar yang terjadi di sekitarnya, tapi langsung pingsan. Di saat ditanya setelah siuman, kenapa kok kita tahu-tahu pingsan? Ya Allah, tadi aku lihat api yang dibakar, langsung teringat dengan keadaan penghuni neraka, bagaimana diazab oleh Allah SWT dengan apinya. Ya Allah, dibakar seperti itu. Ini yang dihadirkan, kita melihat api, ambil pelajaran. Apa yang kita lihat, kita ambil. Yang melihat api, ya Allah, baru kompor aja kita merasakan kepanasan. Bagaimana dengan api Allah SWT? Jadi ketika dia melihat api yang dilakukan oleh tukang las tersebut, dia langsung dalam hatinya, ya Allah, bagaimana orang neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung pingsan ingat neraka. Begitu juga orang-orang yang lain. Ada lagi Abu Hafs Al-Naisaburi, ulama besar sampai dikenal dengan Al-Haddad, tukang besi. Kenapa? Dia memang dahulunya tukang besi, tapi kemudian dia berubah menjadi orang alim besar. Dahulunya tukang besi, dia dari mana dia berubah menjadi orang alim? Dahulu dia ketika menjadi tukang besi, di saat dia melakukan pekerjaannya, tahu-tahu di sebelahnya dia ada orang baca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran langsung dia fahami maknanya, dia hayati maknanya sampai-sampai lupa dengan apa yang di sekitarnya. Jadi besi yang sudah panas terbakar dengan api itu mestinya diambil dengan alat besi, ya kan? Ini tidak diambil langsung dengan tangannya. Dengan tangannya sampai jarinya terbakar, sehingga tanpa terasa ini tidak terasa ini membakar jarinya. Sampai muridnya yang mengingatkan, ya Ustaz, kamu ini bagaimana? Kamu megang api itu, langsung dia lepas. Ya Allah, sudah terbakar. Kok bisa tidak terasa? Api yang panas begitu tidak terasa. Nah, ini istighraq ma Allah SWT. Karena khusyuknya sama Allah Subhanahu wa taala, karena mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala sampai lupa dengan apa yang terjadi. Api yang panas pun dilupakan. Bagaimana yang lebih kurang daripada itu? Sampai lupa bahwa Rabi' al-Adawiyah juga demikian. Imam Ali Zainal Abidin kan di waktu salat terbakar rumahnya, dengan hebat membakar rumahnya, diteriakin oleh orang dari luar rumah, ya ibna Rasulillah, ya sita Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, anak Rasulillah, annar, annar, ada api kebakaran, keluar, keluar, tidak keluar, keluar, sampai selesai sholatnya. Al-hadni narul kubra an-naril, al-hadni narul kubra an-nari dunia. Aku dibuat lupa daripada api dunia ini, karena aku mengingat api di akhirat. Ingat api Allah Subhanahu wa taala, yang mana api di dunia ini hanya sekelumit daripada api di akhirat yang sudah dibersihkan, dicuci dengan air laut sebanyak 2 kali. Dicuci dengan air laut. Kalau kita tidak, misalnya air yang api yang di dunia ini tidak dicuci dengan air lautan 2 kali, dalam riwayat 70 kali, kita tidak akan bisa memanfaatkan api yang di dunia ini. Tidak bisa kita gunakan untuk memasak, tidak bisa kita gunakan untuk membakar. Karena apa? Akan sedikit dihidupkan api tersebut, akan membuat panas dan tidak bisa kita menahan panasnya. Itu api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu istighraq. Dan kita tahu juga, ya, bagaimana Urwah bin Zubair di saat sholat dioperasi kakinya. Dioperasi kakinya di tanpa obat bius. Beliau tidak mau obat bius. Di saat dokter mau memberikan obat bius, untuk apa ini? Oh, ini untuk biar kamu tidak sadar, sehingga kamu tidak merasakan. Oh, tidak. Aku tidak rela, aku tidak sadar, sehingga aku tidak mengingat Allah sedetik pun. Sedetik pun tidak mau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana aku akan mengoperasi kakimu, memotong kakimu? Biarkan aku sholat, di saat di akhir sholat aku duduk tasahud, potong kakiku. Di saat tasahud dipotong kakinya tanpa dia sedikit pun terasa sakit daripada memotong kakinya tersebut. Sampai salam. Kenapa? Karena hudur dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk kepada Allah, hati yang hadir, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat, dan dijadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sidri asrarul Fatihah.